أحداث البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. Murajaah kembali materi di pertemuan yang telah lalu masih tentang pembahasan rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang kedua yaitu iqamus shalah, tuqimus shalah, menegakkan salat. Jadi apa yang kita pelajari materinya? Baik. Dan sebelum itu berkaitan dengan rukun yang pertama yaitu syahadatain. Para ulama berbeda pendapat. Seorang yang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad yang sebelumnya muslim, bagaimana caranya masuk Islam? Apakah cukup dengan kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ataukah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, pendapat yang mengatakan bahwa kalimat syahadat yang pertama ya memasukkan seorang ke dalam Islam, yakni asyhadu an la ilaha illallah cukup memasukkan seorang yang kafir ke dalam Islam, dan setelah itu dipantau apakah dia benar-benar berpegang dengan syariat Islam ataukah tidak. Jika ternyata tidak, bahkan mungkin setelah itu menolak syahadat anna Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua, maka dia dihukumi kafir murtad. Maka dia dihukumi kafir murtad setelah dia muslim. Kemudian apa lagi? Maaf. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Secara bahasa salat bermakna doa, ad-du'a. Kemudian secara istilah atau syariat, salat yaitu beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian apa lagi? Salat yang dimaksud dalam rukun Islam yaitu salat wajib. Salat wajib, salat lima waktu dan salat Jumat. Kemudian apa lagi? Menegakkan salat, wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Menegakkan salat terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang wajib yaitu tingkatan yang pertama adalah menegakkan sholat yang minimal, dan ini yang wajib. Menegakkan sholat dalam bentuk yang minimal, dan inilah yang wajib, yaitu mengerjakan sholat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya, mengerjakan semua rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan meninggalkan pembatal-pembatalnya. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang kedua adalah menegakkan sholat yang sunnah, yang sunnah, yang lebih daripada tingkatan yang pertama. Ada nilai lebihnya, yaitu mengerjakan sholat sebagaimana di atas, yakni tentunya dengan syarat-syarat sahnya, rukun-rukun, wajib-wajib, meninggalkan pembatal-pembatalnya, dan juga ditambahkan dengan mengerjakan sunnah-sunnah sholat serta meninggalkan makruh-makruh sholat. meninggalkan makruh-makruh sholat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Kemudian apa lagi? Jadi sebagaimana permintaan antum, kita bahas secara lebih detail walaupun sekilas tentang syarat-syarat sah sholat, rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Syarat-syarat sah sholat yaitu hal-hal di luar sholat yang jika ditinggalkan maka membatalkan sholat atau sholat menjadi tidak sah. Jadi syarat-syarat sah sholat itu perkara-perkara yang berada di luar sholat, bukan bagian dari sholat tapi memengaruhi keabsahan sholat. Kemudian syarat-syarat sah sholat yang pertama apa? Islam, beragama Islam. Maka orang yang kafir tidak diterima sholatnya. Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah yang menghalangi diterima dari mereka infak-infak mereka, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, adalah karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Yani kekufuran menghalangi diterimanya amal perbuatan dan ibadah, termasuk diantaranya adalah sholat. Kemudian apa lagi? Syarat sah sholat yang kedua adalah al-aql, berakal. Maka orang yang tidak berakal, tidak waras, seperti orang yang gila dan orang yang sangat idiot, demikian juga orang yang sangat pikun, maka tidak diwajibkan sholat dan tidak sah. Tidak sah sholatnya. Yang sedang kita bahas syarat sah ya, syarat sah sholat bukan syarat wajib. Maka tidak sah sholatnya. Kemudian apa lagi? Syarat sah sholat yang ketiga adalah tamyiz atau mumayyiz, yaitu berusia 7 tahun. Maka anak kecil yang belum berusia 7 tahun sholatnya tidak sah. Demikian juga sebaliknya, anak yang sudah berusia 7 tahun atau lebih maka sholatnya sah, dicatat sebagai pahala. Jadi tamyiz atau mumayyiz itu merupakan syarat sah ibadah. Tamyiz atau mumayyiz itu syarat sah ibadah, tapi bukan syarat wajib ibadah. Adapun baligh, itu syarat wajib ibadah. Kalau belum baligh, belum diwajibkan beribadah. Belum diwajibkan. Tetapi baligh itu bukan syarat sah ibadah. Sehingga anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz, ibadahnya diterima. Secara umum ibadahnya diterima, tapi dia belum diwajibkan beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang wanita yang membawa seorang bayi ketika berhaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sedang berhaji. Wanita itu menunjukkan bayinya atau anak kecilnya sambil bertanya, "Ya Rasulullah, alihada hajj?" "Wahai Rasulullah, apakah anak ini juga mendapatkan pahala haji?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya. Anak ini juga mendapatkan pahala haji." Berarti amal solehnya sudah tercatat. Intinya adalah baligh bukan syarat sahnya ibadah. Ini pada umumnya. Tetapi menjadi syarat wajibnya ibadah. Kemudian sebagai tanbih juga, ketika kita memahami bahwa usia 7 tahun itu menjadi syarat sahnya ibadah, di antaranya adalah sholat, maka tidak selayaknya anak kecil yang belum berusia 7 tahun untuk diajak ke masjid. Diajak ke masjid, anak kecil yang belum berusia 7 tahun tidak selayaknya diajak ke masjid, karena mereka bukan ahlus sholat, bukan termasuk orang-orang yang sudah layak mengerjakan sholat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'us sab'i sinin." Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun. Terfahami darinya sebelum usia 7 tahun tidak perlu diperintahkan untuk salat. mulai diperintahkan sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Nah, apalagi dibawa ke masjid, maka bisa mengganggu. Sebab umumnya anak kecil yang belum mumayyiz, belum bisa diatur, ya pikirannya ya masih cenderung apa ya, ingin bermain, masih sangat kacau bermain-main, sehingga tidak sebaiknya dibawa ke masjid, kecuali kalau di rumah tidak ada yang menjaga dan berbahaya, tapi tetap ditertibkan oleh orang tuanya, bukan orang tuanya membiarkan anaknya ya mengganggu atau tidak tanpa peduli. Kemudian syarat sah salat yang keempat apa? Al-waktu, pada waktunya. Jadi salat sebelum waktunya tidak sah. Demikian juga salat setelah keluar waktunya dengan disengaja dia tunda, maka salatnya juga tidak sah. Menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Sehingga percuma kalau mengqadha pun percuma. Kemudian yang kelima, at-taharah, bersuci. Dan bersuci ada dua macam, yaitu raful hadats wa zawarul khabath, mengangkat hadats besar dan hadats kecil, dan zawarul khabath, hilangnya najis. Kemudian yang keenam, niat salat. Kemudian yang ketujuh, menutup aurat. Dan aurat laki-laki dalam salat ini mulai dari apa, lututnya atau setelah lututnya itu sampai ke bahu atau pundak. Ya, itu minimalnya, sehingga pakaiannya tentunya harus lebih panjang, harus di bawah lutut. Ya, sampai ke betis dan tidak boleh melampaui mata kaki. Ini aurat-auratnya sampai ke bahu. Aurat laki-laki dewasa di dalam salat itu sampai ke bahu. Beda dengan aurat laki-laki di luar salat. Aurat wanita dewasa yang sudah baligh, ini seluruh tubuhnya kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga telapak kaki tidak termasuk aurat. Kemudian syarat sah salat yang ke-8 apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jika melihat kiblat, ya berarti harus tepat ke arah kiblat. Kalau jauh dari kiblat, ya jauh di negeri yang lain, maka cukup menghadap ke arah kiblat. Kemana kiblat itu berada? Arah mata angin, barat, timur, selatan, utara. Ya, sebenarnya pembahasan semisal ini ya sering terulang, apalagi di kalangan santri. Ya, santri, pengajar juga. Tapi melihat kebutuhan para ikhwan dan juga umahat yang mungkin hadir, ya akhirnya kita ulang kembali. Ya, demikian pula melihat sebagian dari antum ya ingin yang semacam ini dibahas. Walaupun sebenarnya ini bukan pembahasan fikih atau bukan pelajaran fikih, ya, tapi kita murojaah kembali. Ya, sekali lagi sebenarnya saya ingin lanjut saja meninggalkan pembahasan ini, karena ini pembahasannya fikih. Sehingga ya bagi santri dan juga mungkin pengajar jangan bosan. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Kenapa kita membahas tentang rukun-rukun sholat? Karena apa? Rukun Islam atau rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Dan menegakkan salat itu adalah mengerjakan salat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya dan juga dan mengerjakan rukun-rukunnya. Nah, apa itu rukun-rukun salat? Oleh karena itu kita bahas. Kita bahas ya sekilas. Rukun salat yaitu bacaan. Rukun sholat yaitu bacaan dan gerakan sholat, yaitu bacaan dan gerakan sholat. Yang jika ditinggalkan bacaan dan gerakan sholat, yang jika ditinggalkan sholat tidak sah. Yang jika ditinggalkan sholat tidak sah. Baik. Baik. Dengan disengaja maupun tidak. Baik dengan disengaja maupun tidak. Baik dengan disengaja maupun tidak. Tidak sengaja berarti karena apa? Tidak sengaja meninggalkan, lupa atau tidak tahu. Karena lupa, ya, karena lupa, misalkan lupa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ketika dia ingat, maka dia harus mengulang sholat tersebut. Berbeda halnya kalau dia memang tidak ingat sama sekali, terus menerus gak ingat sampai akhir hayatnya, ya sudah, insya Allah dimaafkan. Jelas ini. Lupa. Ada rukun di dalam satu sholat yang tidak dia kerjakan. Lupa. Lupa dan tidak pernah ingat. Maka yang seperti ini insya Allah dimaafkan. Jelas ini. Enggak pernah ingat kenapa, tapi taunya dari mana kalau dia itu lupa? Ya Allah Maha tahu. Kalau dia itu lupa. Tapi orang ini yang lupa, enggak ingat sama sekali, enggak ada yang mengingatkan dan dia sendiri enggak teringat. Tidak teringat dengan sendirinya sampai ya akhir hayat sampai wafat. Jadi dia mau mengulang bagaimana ingat saja tidak. Maka insya Allah dimaafkan. Tapi maksudnya adalah ketika dia teringat, jika dia teringat atau ada yang mengingatkan, maka dia harus mengulang sholat tersebut. Artinya sholatnya tidak sah. Ya. Demikian juga kalau dia tidak tahu. Walaupun karena tidak tahu, tapi saat itu juga setelah dia selesai mengerjakan sholat, misalkan ada yang memberitahu. Ya. Tadi antum tidak tumakninah. Misalkan tumakninah ini rukun sholat. Sholatnya tidak tumakninah. Ulangi. Ya, sebab sholatnya tidak sah. Walaupun alasannya atau sebabnya karena tidak tahu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang tidak tumakninah waktu itu, ya setelah orang itu mengerjakan sholat, ya entah itu sholat tahiyatul masjid atau yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji' fasholli fa innaka lam tusholl. Kembalilah, ulangi sholatnya, karena kamu tadi belum sholat. Yani belum sholat secara sah, sholat yang sah. Hanya dia sholat lagi. Setelah itu mendatangi Nabi SAW dan Nabi mengatakan hal yang sama. Sampai setidaknya 3 kali. Satu baru dia mengatakan, la uhsinu ghairu hadha. Aku enggak bisa sholat kecuali ya seperti ini. Hanya diterangkan oleh Nabi SAW sholat yang benar. Diterangkan oleh para ulama, kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tidak tumakninah. Tidak tumakninah, berarti sholatnya tidak sah. Beda halnya kalau sholat-sholat yang sudah lewat, bagaimana ini? Seumur hidup kita sampai detik ini, ya, mungkin kita baru mengetahui ini adalah rukun, ya, dan tidak kita kerjakan di sholat-sholat yang telah lampau, gimana? Perlu kita ulangi sholatnya ribuan kali sholat. Nah ini pembahasannya lain lagi. Yang nampak adalah kalau sudah lewat waktunya, ya sudah, nggak perlu diulang lagi. Ya, sholat dengan cara yang salah karena tidak tahu. Tetapi sudah lewat waktunya, sudah lampau. Ya, yang nampak, wallahu alam, tidak perlu mengulang sholat. Artinya kalau antum setelah belajar tentang sholat, di taklim, di kajian, kok ternyata ada kesalahan, bahkan kesalahan fatal bisa membatalkan sholat, ya sudah. Yang sudah lewat biarkan. Ya bertobat kepada Allah dan perbaiki ya, sholat-sholat di waktu yang akan datang. Kenapa yang nampak seperti ini tidak perlu mengulang sholat lagi? Sholat yang sudah lewat waktunya. Kenapa? Hadis tadi nampak bahwa orang tersebut mengerjakan sholat-sholat yang lain sejak dulu seperti itu, tanpa tumakninah. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulang sholat yang sudah lampau. Beliau hanya memerintahkannya untuk mengulang sholat yang saat ini. Irji' fasholli fa innaka lam tusol. Kembalilah sholatlah karena kamu belum sholat. Jadi sholat yang kali ini tadi belum sah. Beliau memerintahkannya untuk mengulangi sholat saat ini. Adapun sholat yang lampau tidak beliau perintahkan untuk diulangi. Kemudian, jadi baik karena lupa maupun karena tidak tahu, jika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Itu yang diistilahkan dengan rukun. Jika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Beda dengan wajib sholat. Rukun-rukun sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Adalah takbiratul ihram. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Itu takbir yang mengawali sholat. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengawali sholat. Jadi ya, seorang yang mengerjakan sholat, dia menghadap kiblat kemudian bertakbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah ucapan apa? Allahu Akbar. Saya teringat barangkali ada yang salah paham. Takbiratul ihram itu adalah ini. Itu takbiratul ihram. Bukan. Mengangkat kedua tangan itu bukan takbiratul ihram. Jelas ini. Ada yang masih memahami takbiratul ihram adalah gini gitu. Ada. Jadi bukan takbiratul ihram, ini mengangkat kedua tangan namanya. Ada yang masih memahami begitu? Enggak. Enggak. Ada. Ya, makanya kadang bagi santri, bagi pengajar kayak gini diulang-ulang terus. Pembahasan seperti ini, pembahasan sholat, pelajaran santri khusus tentang sholat, pelajaran mudarisin juga fikih masih tentang sholat. Di mana-mana pembahasan sholat. Ya, jadi mohon dimaklumi ya, dan jangan bosan. Karena ini memang pembahasan yang penting. Demikian juga kita melihat para pendengar. Ya, banyak ikhwan-ikhwan, banyak umahat yang mengikuti, mereka butuh pembahasan ini. Baik. Jadi takbiratul ihram adalah takbir di awal sholat atau yang mengawali sholat. Ya. Yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Yaitu ucapan Allahu Akbar. Kalau mengangkat kedua tangan, hukumnya apa? Rukun juga, atau wajib sholat, atau sunnah sholat, atau makruh sholat, yang mana? Ketika takbir, ketika membaca takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini hukumnya apa? Rukun, wajib, sunnah, makruh, atau apa? Apa hukumnya? Ya, hukumnya sunnah. Syarat juga, terserah antum. Yang jelas ini bukan rukun. Mengangkat kedua tangan ini bukan rukun. Jelas ya. Artinya sholatnya sah tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Jadi yang dimaksudkan takbiratul ihram adalah bacaannya Allahu Akbar. Jika ada orang yang mengerjakan sholat langsung mengangkat kedua tangan saja, lupa membaca Allahu Akbar, kemudian langsung meletakkan tangan di dada, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam, salatnya sah enggak? Enggak. Lupa membaca takbir. Jelas ini. Karena rukun. Karena rukun. Kemudian apa lagi? Demikian juga kalau niatnya sholat berjamaah. Ini perhatikan dengan baik. niatnya sholat berjamaah bersama imam. Bersama imam. Yang namanya sholat jamaah, ya, makmum itu mengikuti imam atau membarengi imam atau mendahului imam. Mengikuti, mengikuti itu berarti kapan perbuatannya setelah imam. Buru-buru dia langsung Allahu Akbar. Satu imamnya baru Allahu Akbar. Salatnya sah enggak? Hah? Tidak sah. Karena dia niatnya berbeda dengan perbuatannya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu sah atau tidak bergantung dengan niatnya. Niatnya sholat jamaah tapi perbuatannya bukan jamaah. Perbuatannya bukan perbuatan orang yang sholat berjamaah. Yang namanya jamaah sebagai makmum yang ngikuti imam. Jelas ini. Sholatnya enggak sah. Jangan apa mendahului imam. Demikian juga sama terkait dengan takbiratul ihram, jangan membarengi imam. Jangan mendahului dan jangan membarengi. Kalau mendahului salatnya tidak sah, kalau membarengi imam bareng-bareng sama imam, barengan, berbarengan, bersamaan, maka salatnya juga tidak sah. Ini terkait takbiratul ihram. Baik. Kemudian rukun yang kedua adalah qiyam, berdiri. Qiyam, berdiri. Ya. Berdiri, sikap berdiri. Kemudian merupakan rukun dalam sholat wajib. Merupakan rukun dalam sholat wajib. Merupakan rukun dalam sholat wajib. Sedangkan dalam sholat sunnah, hukumnya sunnah. Sedangkan dalam sholat sunnah, hukumnya sunnah. Jadi berdiri di dalam sholat, posisi berdiri, sikap berdiri, itu hukumnya rukun di dalam sholat wajib. Tapi kalau dalam sholat sunnah tidak wajib. Baru tahu ini ya, harus tahu. Jadi sholat sunnah, sholat duha, misalkan antum sambil duduk, gak berdiri sama sekali, boleh ya. Boleh. Walaupun bukan karena sakit dan semisalnya, boleh. Dan pahalanya penuh atau tidak? Tidak, pahalanya separuh. Nisfu ajri sholatul qa'im, separuhnya. Separuh dari pahala orang yang sholatnya berdiri. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur ya sholat, pahalanya terpenuh. Kemudian wajib berdiri, apa namanya, posisi sikap berdiri ini al-qiyam, itu rukun di dalam sholat. Maka selama masih mampu berdiri, tidak boleh duduk, apalagi berbaring. Mungkin kalau mau ditulis terangannya, maka harus berdiri. Ya. Maka harus berdiri ya, dalam sholat wajib. Maka harus berdiri dalam sholat wajib. Walaupun dengan bersandar. Walaupun dengan bersandar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan itu maksudnya segampangnya atau semaksimal kemampuan kita. Maksimal. Kalau sudah maksimal ternyata enggak bisa, baru ada keringanan. Silakan yang lebih mudah atau yang kalian sanggupi. Bukan fattaqullaha mastata'tum itu bertakwalah kepada Allah segampangnya kalian, bukan. Tapi maksimalnya bagaimana? Masih mampu berdiri atau tidak? Orang yang sakit boleh enggak sholat sambil duduk? Apa? Sakit gigi. Enggak boleh. Orang yang sakit boleh enggak sholat sambil duduk? Dirinci. Kalau kenapa? Nah, barakallahu fiik. Intinya adalah istita'ah, kemampuan. Selama masih bisa berdiri, maka apa? Harus berdiri, enggak boleh bersandar, enggak boleh duduk. Selama masih mampu berdiri, maka harus berdiri walaupun dengan bersandar atau bertumpu dengan tongkat atau bersandar ke dinding atau ke orang lain yang enggak sedang sholat. Ya, misalkan mungkin sholat sendirian enggak bersama. Selama masih bisa berdiri, maka dia harus berdiri dan tidak boleh duduk. Jelas ini. Jadi misalkan saya sedang meriang ini, kalau buat berdiri itu keliengan, langsung duduk gitu. Tapi kalau sambil bersandar bisa enggak? Nah, kalau dia menjawab bisa, ya bersandar. Kenapa enggak bersandar? Bersandar itu kan tetap berdiri namanya. Iya kan? Orang yang sandaran sambil berdiri, dia berdiri tidak berarti. Berdiri kan? Kenapa enggak berdiri? Kenapa enggak berdiri walaupun dan bersandar? Fattaqullaha mastata'tum, maksimal kemampuan. Tayyib. Namun jika mampu tanpa bersandar, maka tidak boleh bersandar. Jadi yang wajib itu adalah berdiri dengan sempurna tanpa bersandar. Orang yang sehat mampu berdiri tanpa bersandar, maka dia harus sholat dalam keadaan berdiri tanpa bersandar. Jelas ini? Jelas ya? Misalkan nanti jangan sampai nanti santri salah paham, ya sholat sambil pinggir tembok, ya kemudian sambil sandaran gini, nggak boleh, nggak boleh. Selama bisa berdiri tanpa bersandar, tidak boleh bersandar. Kalau tidak mampu berdiri kecuali dengan bersandar, maka boleh bersandar. Kemudian rukun sholat yang ketiga adalah qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Membaca surat al-fatihah. Bagi imam, makmum, dan munfarid. Bagi imam, makmum, dan munfarid. Munfarid ini orang yang sholat sendirian. Imam wajib membaca surat al-fatihah, hukumnya rukun. Makmum juga sama, munfarid juga sama. Ya, terkait dengan makmum ya ada pembahasan, tapi enggak usah, supaya cepat. Kemudian rukun salat yang keempat adalah ruku'. Adalah ruku'. Ruku' kita juga sudah tahu ya bagaimana tata caranya secara umum. Kemudian yang kelima adalah ya berdiri sempurna setelah rukuk. Berdiri sempurna setelah rukuk. Ini juga harus berdiri sempurna. Berdiri sempurna ya berdiri tegak sempurna. I'tidal yang disilakan dan i'tidal. I'tidal itu ya al-qiyamut tam, berdiri sempurna. Jangan sampai buru-buru dari rukuk bangkit mau berdiri, belum berdiri sempurna langsung sujud cepat sekali. Pernah lihat? Ya, sering. Belum berdiri sempurna langsung sujud lagi cepat sekali, masya Allah. Kemudian rukun yang kelima atau yang keenam adalah sujud, bersujud. Ya, sujud. Bersujud dengan meletakkan, mungkin saya beri keterangan tambahan lebih yang sekiranya sebagian dari kita belum paham. Dengan meletakkan dahi ya dahi beserta hidung, dahi beserta hidung, ya kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai, dan kedua ujung kaki di lantai, dan kedua ujung kaki di lantai. Meletakkan dahi beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai. Diletakkan. Jangan sampai ada yang terangkat. Jangan sampai ada yang terangkat. Jika ada yang terangkat, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Misalkan sholat dahinya masya Allah nyentuh lantai, tangannya, kedua lututnya, tapi kedua kakinya ngambang. Pernah lihat juga. Kedua ujung kakinya ngambang, gak diletakkan di lantai, kedua ujung kakinya gak ditempelkan ke lantai, diangkat. Wah, gak paham. Kedua ujung kakinya bawah ini ketika sujud gak ditempelkan ke lantai. Maka ini juga dikhawatirkan tidak sah sholatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa beliau diperintahkan untuk bersujud dengan dua atau afan, dengan tujuh tulang ini, bisa berarti a'lum. Kemudian yang ketujuh, rukun sholat yang ketujuh adalah al-jalsah baina sajdatain. Duduk, ya, duduk tegak di antara dua sujud. Duduk tegak di antara dua sujud. Duduk sempurna, duduk tegak. Ya. Terkait cara duduknya bagaimana? Ya. Banyak para ulama berpendapat tata cara duduknya bebas. Tidak ada yang wajib. Yang ada adalah cara duduk yang sunnah. Mau bersila, mau apa, bebas. Jelas ini. Terus bagaimana kalau duduk yang kita lakukan biasanya antara dua sujud? Itu duduk, cara duduk yang sunnah. Tapi yang rukun itu adalah yang penting duduk. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya, yang penting duduk. Adapun iftirash, tawarruk, itu hukumnya sunnah. Sehingga enggak kita bahas secara lebih detail, karena yang sedang kita bahas adalah rukun, bukan wajib atau sunnah. Rukun. Ini rukun sholat yang ketujuh, duduk antara dua sujud. Kemudian rukun sholat yang ke-8 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Bisa juga disebutkan duduk yang terakhir. Itu juga rukun. Kemudian yang ke-9, tasyahud. Ya, tasyahud di duduk yang terakhir. Tasyahud di duduk yang terakhir. Apa bedanya? Bedanya kalau duduk, ya duduknya itu rukun. Duduk untuk tasyahud satu rukun. Kemudian tasyahud berarti bacaannya, bacaannya juga rukun. Berarti bacaan tasyahud bagaimana? At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud. Ya, tasyahud. Ya, tasyahud di duduk yang terakhir ini rukun. Beda dengan tasyahud awal. Pada tasyahud awal nanti akan dipelajari insyaallah itu termasuk wajib salat, bukan rukun salat. Kalau tasyahud di akhir, di duduk yang terakhir, itu rukun. Jadi tasyahud itu sampai bacaan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini tasyahud. Tapi kalau Allahumma shalli ala Muhammad ini namanya apa? Salawat. Jadi jangan campur aduk. Tasyahudnya berarti sampai syahadat. Namanya saja tasyahud. Tasyahud kan dari kata syahadat sampai ke dua kalimat syahadat. Nah, setelah itu Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya itu salawat. Beda lagi. Yang dimaksud dengan rukun adalah apa? Tasyahudnya. Tasyahudnya. Kemudian rukun yang ke-10 adalah salam, ucapan salam. Berapa kali salam yang rukun itu berapa kali? Dua kali atau satu kali saja cukup? Dua kali. Ya, para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah cukup kuat, dan juga pendapat sebagian ulama yang lain bahwa salam yang menjadi rukun, yang wajib dan menjadi rukun, itu hanya satu kali. Ya, satu kali. Adapun salam yang kedua itu sunnah. Salam. Kemudian enggak perlu kita bahas bacaan salamnya bagaimana, terlalu panjang. Kemudian yang ke-11 adalah tuma'ninah. Yang ke-11 adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Ya, tuma'ninah yaitu tetap pada satu posisi. Tuma'ninah yaitu tetap pada satu posisi. Selama bacaan yang wajib dalam posisi tersebut, selama bacaan yang wajib dalam posisi tersebut. Misalkan posisi berdiri, yang wajib membaca apa? Al-Fatihah. Doa istiftah di awal itu enggak wajib, itu sunnah. Setelah surat Al-Fatihah, membaca surat itu juga tidak wajib. Berarti minimalnya adalah apa? Seukuran berdiri selama atau seukuran membaca surat Al-Fatihah. Ketika rukuk berapa lama? Tuma'ninah ketika rukuk adalah tetap merukuk seukuran membaca apa? Seukuran membaca bacaan yang wajib ketika rukuk apa? Subhana rabbiyal azim gitu ya. Subhana rabbiyal azim. Berapa kali berarti? Ada yang matan satu kali, ada yang matan tiga kali. Intinya seukuran bacaan yang wajib pada posisi tersebut. Berdiri i'tidal setelah rukuk berapa lama? Tuma'ninahnya berapa lama? Ya tetap pada posisi berdiri i'tidal seukuran membaca tahmid itu, Rabbana walakal hamd misalkan. Jangan terlalu cepat. Itu yang dimaksud dengan tuma'ninah, tetap pada posisi tertentu seukuran membaca bacaan yang wajib pada posisi tersebut. Kemudian rukun salat yang terakhir yaitu tertib yaitu mengerjakan salat sesuai urutan yang disyariatkan. Sesuai urutan yang disyariatkan. Ya misalkan ya, apa? Merukuk dulu. Ya sebelum berdiri iktidal dan sujud. Tapi ya jika ada yang sujud dulu, setelah sujud bangkit lagi kemudian rukuk, nah ini menyalahi aturan, menyalahi urutan yang disyariatkan. Insyaallah jelas. Pembahasan berikutnya setelah rukun-rukun sholat adalah wajib-wajib sholat. Ya. Wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat diantaranya, atau sebelum itu ya, wajib-wajib sholat yaitu bacaan dan gerakan sholat. Wajib-wajib sholat yaitu bacaan dan gerakan sholat yang jika ditinggalkan ya. Yang jika ditinggalkan tanpa disengaja, sholat tetap sah. Bacaan dan gerakan sholat yang jika ditinggalkan dengan disengaja, sholat tetap sah. Dan jika disengaja, sholat tidak sah. Dan diantaranya, diantara wajib-wajib sholat yang pertama, takbiratul intiqal. Takbir, perpindahan. Takbir perpindahan. Ya, takbir perpindahan seperti berpindah dari posisi berdiri ke posisi rukuk, atau dari posisi berdiri i'tidal ke posisi sujud, dari posisi sujud ke posisi duduk dan sebaliknya. Ya. Dari posisi duduk ke posisi, atau dari posisi sujud ke posisi berdiri. Takbir-takbir perpindahan. Sehingga takbiratul ihram hukumnya rukun. Adapun takbirat al-intiqal, takbir perpindahan, hukumnya wajib. Wajib-wajib sholat. Kemudian yang kedua adalah tasmi'. Tasmi', bacaan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ini namanya tasmi', dari kata sami'a, tasmi'. Wajib salat yang kedua adalah tasmi', yaitu bacaan sami'allahu liman hamidah. Kemudian diwajibkan bagi imam dan munfarid. Diwajibkan bagi imam dan munfarid. Imam wajib mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Munfarid, munfarid orang yang sholat sendirian juga wajib membaca sami'allahu liman hamidah. Terfahami dari sini kalau makmum, makmum tidak disyariatkan membaca sami'allahu liman hamidah. Makmum enggak usah. Makmum langsung setelah mendengar imam membaca sami'allahu liman hamidah, setelah itu, setelah selesai langsung disusul dengan tahmid. Rabbana walakal hamd. Nah, ini wajib yang ketiga. Rabbana walakal hamd. Wajib yang ketiga yaitu at-tahmid. Wajib salat yang ketiga adalah tahmid. Yaitu bacaan Rabbana walakal hamdu. Yaitu bacaan Rabbana walakal hamdu. Dan di sana ada bacaan-bacaan yang lain, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu semuanya disyariatkan beberapa versi yang syar'i. Demikian juga ya, versi yang lain ada. Bisa dilihat di buku-buku tentang sholat, buku-buku tentang zikir juga. Ini tahmid diwajibkan bagi imam, makmum dan munfarid. Diwajibkan bagi imam, makmum dan munfarid. Diwajibkan bagi imam, makmum dan munfarid. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam, tapi enggak dibaca oleh makmum. Ya. Yang dibaca oleh makmum adalah langsung Rabbana walakal hamdu. Tadi imam membaca sami Allahu liman hamidah. Orang yang munfarid, salat munfarid juga membaca sami Allahu liman hamidah. Bacanya kapan? Bacanya ya sambil bangkit dari rukuk, sambil sembari ya bergerak bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Baik. Kemudian kapan membaca Rabbana walakal hamdu? Kapan? Imam dan munfarid membaca Rabbana walakal hamdu ketika sudah berdiri. Ya. Imam, orang yang sholat sebagai imam atau orang yang sholat sendirian membaca Rabbana walakal hamdu ketika sudah sampai pada posisi berdiri. Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamdu? Apa? Makmum membaca Rabbana walakal hamdu ya sambil bangkit dari rukuk, sambil bangkit dari rukuk. Ya. Atau segera setelah imam selesai membaca sami Allahu liman hamidah langsung disambut dengan Rabbana walakal hamdu. Ini bedanya. Tapi kan pembahasannya di kitab sholat ya, pembahasan fikih. Jadi kalau imam membaca Rabbana walakal hamdu setelah sampai pada posisi berdiri, baru membaca Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum membaca Rabbana walakal hamdu sambil bangkit dari rukuk. Imam selesai membaca sami Allahu liman hamidah sampai pada posisi berdiri. Makmum bangkit dari rukuk. Imam selesai membaca sami Allahu liman hamidah, makmum langsung bangkit dari rukuk sambil membaca Rabbana walakal hamdu, enggak menunggu posisi berdiri. Itu perbedaannya. Kalau takbir perpindahan tadi yang pertama, takbiratul intiqal, kapan bacanya? Ya, secara umum sama. Takbiratul intiqal dibaca ketika bergerak. Ya, ketika bergerak. Jelas ya? Bukan apa, misalkan. Misalkan mau apa ini? Mau rukuk, sedang berdiri. Langsung mengatakan Allahu Akbar dalam keadaan masih berdiri. Setelah itu baru turun. Baru bergerak. Ya, tidak. Ini terlepas dari perbedaan pendapat kalau ada. Atau mungkin posisi berdiri mau sujud. Posisi berdiri mau sujud. Ya. Takbirnya bukan ketika masih berdiri. Ya, Allahu Akbar, satu baru turun. Enggak. Atau sebaliknya. Ya. Dia sujud dulu, setelah sujud baru Allahu Akbar. Mungkin sebagai imam saya khawatir kalau cepat bertakbir nanti disusul oleh makmum yang suka buru-buru. Padahal saya imam, enggak mau disusul, enggak mau dibarengi. Akhirnya dia bergerak dulu, sujud, dari berdiri kemudian sujud, setelah sampai pada sujud baru Allahu Akbar. Itu juga keliru. Jadi kapan bertakbirnya? Bertakbirnya ya ketika bergerak tadi, sambil bergerak sambil membaca Allahu Akbar. Begitu. Full atau enggak ini? Full dari awal gerak sampai akhir gerak. Ya jawabannya enggak harus full. Enggak ada dalil yang mengharuskan full. Artinya panjang sekali dari posisi berdiri ke posisi sujud, Allahu Akbar, ya, harus. Jelas ini. Dari berdiri udah Allahu Akbar. Nah, itu loh. Enggak harus full dari sini sampai sini maksudnya. Cukup, yang penting ketika bergerak saja Allahu Akbar sudah cukup. Kemudian wajib sholat yang berikutnya adalah ya tasbih saat ruku', tasbih di saat ruku', yakni subhana rabbiyal azim. Berapa kali ini? Banyak para ulama yang menyebutkan minimal satu kali. Yang wajib minimal satu kali. Tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau melihat riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan jumlah, semuanya menyebutkan 3, 3, 3. Walaupun tidak tegas harus 3, enggak tegas memang, tapi kalau menukilkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi mesti 3, 3, 3. Walaupun tidak tegas minimal 3 kali disebutkan dalam hadis itu enggak, tapi riwayat yang ada enggak ada yang menyebutkan 1 kali, itu enggak ada. Kalau menyebutkan jumlah tasbih subhana rabbiyal azim, pasti jumlah yang disebutkan itu 3. Sehingga ya sebaiknya atau bahkan semestinya jangan sampai kurang dari 3. Kan melihat riwayat yang ada, hadis-hadis yang ada, subhana rabbiyal azim. Karena dalil kita di dalam beragama ya dalil atau hadis, ayat dan hadis. Kemudian yang kelima adalah tasbih di saat sujud. Tasbih di saat sujud. Yaitu subhana rabbiyal a'la. Ini juga sama. Kalau melihat riwayat yang ada, tidak ada yang menyebutkan kurang dari 3 kali. Kemudian yang keenam, wajib sholat yang keenam adalah bacaan rabbighfirli beberapa kali. Ini ketika duduk di antara dua sujud ya, rabbighfirli saat sujud di saat duduk antara dua sujud beberapa kali. Ya. Ya, berapa kali? Ya, wallahu alam, tidak nampak ada pembatasan di situ berapa kali. Intinya diulang-ulang rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli diulang-ulang. Atau dengan bacaan yang lain juga boleh. Allahumma ighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, duduk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, bacaan tasyahud awal, tahiyatulillah dan seterusnya, bacaannya. Bacaan untuk tasyahud awal. Baik, adapun sunnah, adapun selain itu, maka umumnya disebut atau tergolong sunnah-sunnah sholat. Selesai ini, berarti rukun sholat, kemudian apa? Wajib sholat. Nah, selain rukun dan wajib, jadi pada umumnya atau apa? Pada umumnya setiap bacaan atau gerakan yang diperintahkan dalam sholat, ya, tetapi bukan rukun dan bukan wajib, ya, maka ya apa? Dihukumi sunnah sholat. Maka dihukumi sunnah sholat. Jadi kalau bertanya sunnah-sunnah sholat itu apa? Ya secara umum sunnah sholat itu yang tidak disebutkan sebagai rukun dan tidak disebutkan sebagai apa? Wajib. Ini terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat tetap ada. Perbedaan-perbedaan pendapat tetap ada. Tapi umumnya ya bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diperintahkan dalam sholat, tapi itu bukan rukun dan juga bukan wajib sholat, maka itu dihukumi sebagai sunnah sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemudian kalau pembatal-pembatal sholat apa saja, hal-hal yang membatalkan sholat, ya ini juga mungkin perlu dipelajari. Ya, gak usah bosan-bosan mempelajari tentang ini. Tapi pembatal-pembatal sholat, di antaranya yang pertama, pembatal-pembatal sholat, di antaranya yang pertama adalah batalnya toharoh. Batalnya toharoh, misalkan dengan berhadat, ya. Ketika berhadat, toharohnya batal, sholatnya juga batal. Kemudian yang kedua, ya, adh-dhahik bisaut, tertawa, tertawa dengan suara, supaya tidak terfahami atau salah paham, senyum batal sholatnya. Senyum enggak membatalkan sholat, tapi tertawa dengan suara. Ya, sampai ada suaranya berarti batal sholatnya. Itu dengan kesepakatan para ulama, tertawa dengan suara itu membatalkan sholat. Kalau buat berusaha ditahan tapi tetap bunyi gimana? Sholatnya batal enggak? Jadi fattaqullah mastata'tum, sudah berusaha kok ada yang keluar suaranya sholat, apa, tertawa dalam sholat, maka sholatnya tidak batal. Tapi sudah berusaha, jangan sampai saya sudah berusaha tapi ternyata bermudah-mudahan, antumnya saja yang pengen bersuara sambil ganggu. Tapi kalau senyum membatalkan sholat enggak tadi? Tidak, senyum tidak membatalkan sholat. Ya. Kenapa? Ya, senyum disengaja tanpa ditahan gitu ya. Senyum ya makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Makruh tapi tidak membatalkan sholat. Kalau bisa ditahan, tahan. Kalau enggak ditahan ya makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, berbicara, berbicara, dengan selain bacaan sholat. Sedang sholat misalkan manggil temannya, ya, atau ya bicara apa kepada temannya, jangan ribut, lanjut sholat lagi. Ya sholatnya batal. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, lewatnya wanita, wanita yang telah baligh, wanita yang sudah baligh, yang telah baligh. Saya enggak mengatakan dewasa, nanti barangkali dewasa itu tersalah pahami. Dewasa itu berarti pikirannya sudah dewasa, enggak mesti. Ada anak-anak yang sudah baligh, ya sudah haid tapi belum dewasa kan pikirannya. Makanya tadi patokannya baligh. Lewatnya wanita yang sudah baligh atau keledai, atau keledai, atau anjing hitam. Ya, dekat di hadapan, dekat di hadapan orang yang sholat. Tanpa sutroh. Ya sebenarnya patokannya ya tadi, patokannya itu antara dia dan tempat sujudnya, tempat dahinya diletakkan ketika sujud. Ini dekat sekali, memang di hadapan persis. Kalau dekat tapi 2 meter, 3 meter, bahkan lebih ke sana enggak membatalkan. Tapi maksudnya dekat, benar-benar dekat di hadapannya persis. Ini membatalkan sholat. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Orang yang tidak ada sutrah setinggi sandaran, setinggi sandaran pelana, ya, maka sholatnya dapat terputus dengan sebab keledai atau wanita, seperti dewasa atau anjing hitam ketika lewat, sehingga harus ada sutrohnya. Ya kalau tidak ada sutroh ya harus ada sutrohnya, dan jangan sampai lewat melintas antara dia dan sutrohnya. Kemudian pembatal sholat yang kelima, saya ringkaskan saja. Ya, banyak bergerak dia ya, banyak bergerak tanpa keadaan darurat, banyak bergerak. Seperti apa banyak bergerak? Kenapa? Apa? Yaitu ya kalau banyak terus gini terus ya mungkin batal, tapi enggak langsung. Beberapa kali mungkin enggak. Tapi sebenarnya ini juga ada perinciannya di fikih ya. Fikih. Sudah pernah dipelajari di sini dulu. Intinya banyak bergerak dan berturut-turut, itu maksudnya. Bukan dalam keadaan darurat. Banyak bergerak berturut-turut bukan dalam keadaan darurat. Tapi kalau main apa kemudian diem, kemudian nanti lagi rakaat yang kedua, nah, manggil lagi, kemudian bersambung rakaat yang ketiga, putus-putus, itu enggak membatalkan. Makruh, itu makruh tapi tidak membatalkan. Yang membatalkan itu banyak bergerak dan terus-menerus berturut-turut. Ya contohnya misalkan apa, misalkan bergerak untuk maju ke depan tapi terlalu jauh, misalkan dari bagian belakang masjid sana, kemudian anggapannya mau maju ke sutroh panjang, sorry, panjang, ini juga bisa membatalkan sholat, terlalu jauh soalnya bisa membatalkan sholat. Tapi kalau gak terlalu jauh, satu langkah, dua langkah gak masalah. Kemudian ya termasuk juga ini teringat dengan tadi, misalkan mau maju ke depan ya untuk menutup celah yang kosong di barisan di shaf. Ya, jangan sampai terlalu banyak bergerak. Misalkan kalau langkahnya panjang sekali enggak usah. Ditambah lagi kalau sampai apa merusak atau menyalahi syarat sah salat yang lain, yaitu menghadap kiblat. Di dari ujung sana yang kosong sini. Celah yang kosong, softnya depan sini, ya, sebelah kanan sana. Kemudian dia dari ujung sebelah kiri soft kedua pengen maju menutup celah yang kosong di sekitar ujung soft pertama bagian kanan, panjang sekali. Itu di samping gerakan yang banyak juga apa? Tidak menghadap kiblat, kiblatnya ke sana, itu maksudnya ada ke utara. Atau nyaris dalam putar itu juga membatalkan sholat. Ya saya contohkan karena pernah terjadi. Kemudian apa lagi? Yang keberapa? Yang ke 6. Yang ke 6 adalah fashun niyyah. Ya. Menghentikan niat sholat, menghentikan niat sholat. Jadi walaupun masih dalam posisi mengerjakan sholat, tapi kalau niatnya itu sudah berubah, bukan sholat lagi, ah gak usah lah, itu seketika itu sholatnya sudah batal. Seketika itu sholatnya sudah batal, karena innamal a'malu binniyat. Niat amalan itu satu tidak bergantung dengan niatnya. Dan niat itu harus berlangsung, berlanjut dari awal sampai akhir. Kalau di pertengahan dia tidak berniat lagi, niatnya sudah berubah, ya sudah, sholatnya batal. Ya, kemudian pembahasan yang terakhir seputar sholat, ini panjang sekali, seputar tata cara sholat, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, makruh-makruh sholat. Makruh-makruh sholat, insyaallah jelas ya artinya, itu perkara yang dilarang dalam sholat tapi tidak membatalkan sholat. Makruh-makruh sholat diantaranya, yang pertama, menoleh dengan wajah tanpa keperluan. Menoleh dengan wajah tanpa keperluan. Ingat, menoleh dengan wajah, bukan dengan tubuh. Kalau dengan tubuh nanti ya namanya bukan menoleh ya, berubah arah. Ya kan, tidak menghadap kiblat. Menoleh dengan wajah saja. Dengan wajah. Ini makruh. Makruh. Kemudian makruh sholat yang kedua, ya, mencukupkan dengan Al-Fatihah. Mencukupkan dengan Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Mencukupkan dengan Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Yang semestinya setelah Al-Fatihah membaca surat yang lain, tapi hanya membaca Al-Fatihah, maka ini makruh. Kemudian yang ketiga, memejamkan mata. Memejamkan mata. Ini merem, memejamkan mata, merem. Kemudian yang keempat, ya, gerakan gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat. Seperti tadi, bermain-main ya. Gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Kemudian yang keberapa? Yang ke? Lima. Yang kelima, menutup mulut dan wajah. Menutup mulut atau wajah. Jadi ketika sholat, mulutnya atau wajahnya jangan ditutup, makruh. Seperti pembahasan sudah lewat, kecuali ya wanita, ketika ada laki-laki yang bukan mahram, maka ditutup. Kemudian makruh sholat yang berikutnya, berkacak pinggang. Apa itu berkacak pinggang? Apa? Rahman. Melangkrik. Tahu melangkrik? Metenteng. Gimana metenteng? Metenteng. Gini. Ya, jadi meletakkan tangan ke pinggang. Meletakkan tangan ke pinggang. Kemudian makruh sholat yang berikutnya. Makruh sholat yang berikutnya. Membarengi gerakan imam. Membarengi gerakan imam. Jadi imamnya merukuk, dia ikut merukuk bareng, pas kompak dengan imamnya gitu. Imamnya bangkit dari rukuk juga pas bareng kompak gitu. Itu makruh. Beda dengan pembahasan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram enggak boleh mendahului dan enggak boleh membarengi. Jelas ya? Haram dan membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah. Tapi kalau selain takbiratul ihram, gerakan-gerakan sholat itu merukuk, kalau membarengi itu tidak sampai membatalkan sholat, tapi apa? Makruh. Beda pembahasan. Tapi kalau mendahului imam dalam gerakan sholat itu juga membatalkan sholat. Tapi tadi kan kita enggak menyebutkan semuanya, hanya sebagian saja. Kemudian makruh sholat yang berikutnya adalah sholat dengan menahan buang air atau buang angin. Kemudian yang terakhir, ya, sholat, ya, sholat dalam keadaan lapar, sholat dalam keadaan lapar dan makanan telah terhidang. Dan makanan telah terhidangkan. Jadi makanan sudah terhidangkan, antumnya juga sedang lapar, kemudian malah sholat makruh. Makan dulu, cukupnya cukup, berangkat sholat makan. Sholat. Tapi sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di sini ada pertanyaan seputar sholat ini. Baik. Ada tiga pertanyaan. Bismillah, izin bertanya. Yang pertama, seorang yang lupa rukun membaca Al-Fatihah, namun ketika sujud dia ingat, bagaimana cara mengulangnya? Bagaimana cara mengulangnya? Ya, dia tidak menganggap rukun yang sedang dia kerjakan itu sebagai rukun. Dia tidak menganggap rukun yang dia kerjakan itu sebagai rukun, dan dia bangkit berdiri untuk mengerjakan rukun yang sah dengan membaca Al-Fatihah. Dan yang sebelumnya dia kerjakan tanpa membaca Al-Fatihah tidak dianggap sebagai rukun yang sah. Jadi ketika teringat belum membaca Al-Fatihah, ya, dia anggap rukun yang satu ini, jika itu adalah rukun yang pertama, ya, tidak dianggap sebagai rukun yang sah. Atau itu rukun yang kedua, ya, dianggap itu rukun yang tidak sah, dan dia mengerjakan rukun yang kedua yang sah dengan membaca Al-Fatihah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, tadi disebutkan di antara pembatal sholat adalah berbicara dengan selain bacaan sholat. Pertanyaannya, apakah ketika bersin di dalam sholat kemudian bertahmid itu membatalkan sholat? Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan al-kalam, pembicaraan yang membatalkan sholat, adalah al-kalam bainan nas, pembicaraan manusia. Adapun pembicaraan yang itu tergolong bacaan sholat, atau itu tergolong zikir, atau tergolong doa kepada Allah, maka itu tidak membatalkan sholat. Jadi pembicaraan yang membatalkan sholat adalah al-kalam bainan nas, pembicaraan manusia, antar manusia, yang umumnya diucapkan antar manusia. Adapun bacaan sholat jelas tidak membatalkan sholat. Demikian juga bacaan yang tergolong zikir, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Ya. Demikian juga bacaan yang berupa doa kepada Allah, itu juga tidak membatalkan sholat. Seperti berdoa ketika sujud, atau sebelum salam, atau berdoa ketika melewati ayat-ayat tertentu, ayat rahmat, memohon rahmat, ayat adab, memohon perlindungan dari adab. Maka itu tidak membatalkan sholat. Termasuk diantaranya adalah ini, bertahmid ketika bersin. Bertahmid ketika bersin, ya, atau setelah bersin di dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Tetapi ya tidak harus, bahkan ya semestinya tidak usah, wallahu alam, semestinya tidak usah bertahmid karena dia sedang sholat. Tetapi jika bertahmid karena bersin, tidak membatalkan sholat. Namun ya, namun menjawab bersin dengan yarhamukallah, ya, dalam keadaan yang menjawab sedang sholat, maka itu membatalkan sholat. Menjawab bersin, istilahnya tashmitul atis, menjawab bersin ketika dia sendiri sedang sholat, mengatakan yarhamukallah, dia sedang sholat, maka sholatnya batal. Karena yarhamukallah ini termasuk ucapan dengan manusia, semoga Allah merahmatimu, kan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi bertahmid tidak masalah, tapi menjawabnya, menjawab bersin, itu membatalkan. Kemudian pertanyaan ketiga, seorang yang sudah memakai sutrah, kemudian dilewati di hadapannya oleh wanita baligh, apakah tetap batal sholatnya? Jawabannya, sholatnya tetap batal. Sholatnya tetap batal walaupun di hadapannya ada sutrah, selama dilewati oleh wanita baligh antara sutrahnya dengan dia. Ya, jadi sangat dekat, maka sholatnya batal. Kecuali kalau wanita baligh itu lewat, ya, melewati lebih jauh daripada sutrah, maka sholatnya tidak batal. Dan ya, anak kecil juga semestinya ditahan, walaupun tidak membatalkan sholat, jangan sampai melintas depan kita. Hewan juga sama, apalagi keledai atau anjing hitam. Anak kecil atau hewan yang tidak berakal atau belum berakal, anak kecil tadi, ya, sulit untuk ditahan, ya kita saja yang maju supaya hewan tersebut atau anak kecil tersebut lewat di belakang kita. Ini kesusahan. Apa ini? Ya, ditahan juga, tertawa enggak masalah. Kalau sudah ditahan. Bentar kita cubukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.